ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel. Hai semua. Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng? Karena buat gue, mie sedap itu berani beda. Emang bedanya apa? Mie-nya kenyal. Wah, enak tuh. Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%. Ekstra 20%? Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri. Wah, thanks, Ril. Gimana? Bikin gak bisa berhenti. Iya, bawang gorengnya banyak lagi. Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan. Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya. Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.